Walaupun engkau menangis, berlinang air mata darah, pendirianku tiada akan berubah sebelum engkau menjawab sejujurnya. Air matamu bukanlah pertanda engkau telah jujur, bukan jawaban dari isi hatimu. Air matamu tak akan menghapus dusta yang kau simpan di balik wajah yang manis bermadu. Walaupun engkau